الحمد لله، الحمد لله الذي فارق الملوك مع التفرد بالجلال والكبرياء بترغيب الخلق في السؤال والدعاء، فقال: هل من داع فأستجيب له، وهل من مستغفر فأغفر له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، رغب أمته في المناجاة بالصلوات وأنواع الأذكار والدعوات في الخلوات والجلوات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أهل الهدى والتقى والكرامات والتابعين لهم بإحسان إلى يوم يرجعون إلى رب البريات. أما بعد، فيا معاشر المسلمين رحمكم الله، Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berada di bulan yang amat mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rajabun syahrullah, wa sya'banu syahri, wa ramadhanu syahru ummati. Bulan Rajab adalah bulan Allah. Bulan Syaban adalah bulanku. Dan bulan Ramadan adalah bulan umatku. Kaum muslimin rahimakumullah. Maka dari itu mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi kita di bulan Rajab, di bulan Syaban, dan mudah-mudahan Allah memberi panjang umur kepada kita sampai pada bulan Ramadan dalam keadaan sihah wal afiyah, taufik wal hidayah. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban, aballighna Ramadan. Kaum muslimin rahimakumullah, kita berada di bulan ulang tahun salat, bingkisan Isra Mi'raj, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya sebagai hadiah yang tak ternilai harganya. Maka dari itu, untuk menerimanya Nabi diundang oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan perjalanan spiritual menerobos alam malakut hingga bertemu dengannya dan berdialog dengannya serta menerima amanat sholat dari Allah subhanahu wa ta'ala tanpa perantara. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, sholat adalah mi'rat umat Islam menuju hadirat Allah subhanahu wa ta'ala untuk memuji di hadapannya, curhat dengannya, mengungkapkan segala keperluan dan problemanya, baik urusan dunia, urusan keluarga, urusan akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qasamtu salata baini wa baina abdi nisfain wa li abdi ma sa'al. Aku bagi salat itu antara aku dan antara hambaku dengan dua bagian, dan untuk hambaku apa saja yang dia minta. Fa idza qala alhamdulillahi rabbil alamin qala Allah hamidani abdi. Bila dia mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji hanya bagi Allah Tuhan sekalian alam, maka Allah menyambutnya dengan ucapan hamidani abdi, hambaku telah memuji diriku. Idza qala ar-rahmanir rahim qala Allah athna alayya abdi. Bila orang yang salat sedang mengatakan ar-rahmanir rahim, zat yang maha pemurah, maha pengasih, maka Allah menyambutnya dengan firman-Nya, telah menyanjungku hambaku. Idza qala maliki yaumiddin, bila seorang mengatakan Malik Yaumiddin, Tuhan di hari kiamat yang memiliki segala kekuasaan, qala Allah, maka Allah menjawab, majjadani abdi, Waqala maratan fawadda ilayya abdi. Hambaku telah mengagungkan aku dan telah menyerahkan segala urusannya padaku. Wa qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan bila dia mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada-Mu lah ya Allah kami menyembah dan hanya kepada-Mu kami mohon pertolongan untuk segala urusan ini. Qala Allah mengatakan, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Inilah pernyataan, inilah antara aku dan antara hambaku. Dia mengagungkan aku dan dia mohon pertolongan dalam segala urusannya kepadaku. Wali abdi mas'al, maka untuk hambaku apa saja yang dia minta akan aku berikan. Fadha qala, kalau dia mengatakan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku jalan yang lurus, agama Islam yang benar, ala ahli sunnah wal jamaah, jalan orang-orang yang engkau karuniai ni'mat, bukan jalan orang-orang yang engkau murka, bukan jalan orang-orang yang engkau yang sesat, bukan jalan orang-orang yang sesat, bukan jalan orang-orang kafir agama manapun, dan bukan jalan orang-orang yang beraliran sesat. Qala Allah, maka Allah menjawab, hadza abdi, ini murni untuk hambaku, permintaan hambaku. Wali abdi masal, dan akan aku berikan apa saja yang dia minta oleh hambaku itu. Rawna sayyid muslim wa tirmidhi wa ahmad an abi hurairah. Selanjutnya, seorang hamba terus memuji di dalam sholatnya, memohon di dalam sholatnya, berdialog di dalam sholatnya, ketika ruku, sujud, tasyahud, hingga salam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqah, nahnu narzuquh, wal aqibatu littaqwa. Perintahlah keluargamu dengan melakukan salat dan sabarlah untuk itu. Jangan, aku tidak minta kepadamu rizki, justru akulah yang akan memberi rizki kepadamu. Akibat kebahagiaan yang akhir hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Alangkah nikmat, alangkah nikmatnya ritual salat ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalah." Dan telah dijadikan ketenangan jiwaku, kesejukan mataku hanya di dalam salat. Wa qala ba'du shalihin, "In kana ahlul jannati fi mithli ma nahnu fihi bil lail, innahum la fi 'aishin thayyib." Sebagian ulama ahli saleh wali mengatakan, seandainya kenikmatan surga itu seperti kenikmatan kita sedang sholat malam, maka benar-benar kehidupan surga adalah kehidupan yang amat nikmat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna nasyata layli asyad wat'an wa qawamu qila. Sungguh orang yang giat sholat di malam hari, ibadah zikir di malam hari, maka ibadah itu adalah asyad wat'an, lebih tegak jejaknya, lebih lurus langkahnya, lebih benar tingkah lakunya, wa qila, dan lebih jujur, lebih benar tutur katanya. Wa qala ta'ala, wa aqimis shalah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa dzikrullahi akbar. Dirikanlah salat, sungguh salat itu menahan orang, mencegah orang yang salat dari perbuatan fahsya, keji, dan perbuatan munkar. Sungguh zikir kepada Allah adalah yang maha agung. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Sungguh aku, akulah Allah, tidak ada Tuhan kecuali aku, beribadahlah kepadaku, dirikanlah salat untuk mengingat aku. Kaum muslimin rahimakumullah, memang banyak orang yang sholat, tekun sholat, bahkan kadang-kadang sampai hitam dahinya, angkat tetapi masih dia terjerumus ke perbuatan maksiat, perzinahan, perjudian, korupsi, dan lain sebagainya. Itu bukan karena ayat-ayat hadis-hadis tadi tidak benar, akan tetapi karena sholatnya bermasalah, mungkin tidak khusyuk, mungkin karena riya, mungkin karena sibuk dengan urusan dunia, sehingga tidak terjadi ketenangan di dalam sholatnya. Memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu syai'in yurfa'u min hadhil ummah al-khusyu' hatta la tara fiha khasyian." Pertama kali yang dicabut oleh Allah taala dari umat ini adalah khusyuk, sampai kamu tidak melihat dari umatku ini orang yang khusyuk. Kaum muslimin rahimakumullah, alangkah untungnya orang yang sholat menjadi hiburannya, berdialog dan berbincang-bincang dengan Allah menjadi idamannya, munajat dan doa menjadi instrumennya. Marilah kita tingkatkan taqwallah, marilah kita tingkatkan keyakinan akan akhirat, kemantapan akan mahsyar, agar kita dapat memperbaiki sholat kita. Semoga kita selalu mendapat anugerah, taufik dan hidayah Allah yang maha pemurah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi min ayati dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum innahu was-sami'ul 'alim. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروا من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر وما بطن، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه، فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا بيعدلون، سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأنصار أصحابنا بك أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا تجعل أحدًا منهم في عنقنا ظلامة، ونجنا بحبه من أهوال يوم القيامة، ونجنا بحبه من أهوال يوم القيامة، ونجنا بحبه من أهوال يوم القيامة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأهلك الكفرة المشركين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح ولاة أمورنا. اللهم أغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، برحمتك يا واهب العطيات. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها ما بطن، عن بلدنا هذا خاصة، وانسى بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروا على نعمه يزدكم، واسألوا من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر.